Konsultasi Syariah. Pembagian surat dalam Al-Quran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam Al-Quran dibagi menjadi empat. Satu, surat At-Tiwal, dari kata tawil yang artinya panjang. Surat At-Tiwal adalah surat yang panjang-panjang. Jumlahnya ada tujuh, karena itu sering disebut dengan As-Saba'u At-Tiwal, yaitu tujuh surat yang panjang, meliputi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. 2. Surat Al-Mi'in, dari kata Mi'ah, yang artinya angka 100. Surat Al-Mi'in berarti surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 100 ayat. 3. Surat Al-Mathani, dari kata Thanna, yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Jubair, disebut demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban atau al-fara'id, hukum-hukum syariat, kisah-kisah atau al-qasas, dan perumpamaan atau al-amthal. Berdasarkan urutannya, surat Al-Mathani adalah surat setelah Al-Mi'in. 4. Surat Al-Mufassal, dari kata al-fasl yang artinya batas. Disebut Al-Mufassal dari kata Al-Fasl yang artinya sekat atau pembatas. Sehingga dinamakan Mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Ada juga yang mengatakan dinamakan Mufassal karena suratnya pendek-pendek sehingga banyak pemisah basmalahnya. Kemudian, menurut pendapat yang kuat, dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas, tafsir Ibnu Katsir. Dasar mengenai pembagian ini adalah hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku diberi pengganti isi Taurat dengan As-Saba'u atau tujuh surat panjang, dan aku diberi pengganti isi Zabur dengan surat Al-Mi'in, dan aku diberi pengganti isi Injil dengan Al-Mathani, dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Al-Baihaqi menjelaskan hadis ini yang mendekati makna kata As-Saba'u dalam hadis ini adalah As-Saba'u At-Tiwal, tujuh surat yang panjang, sementara makna Al-Mi'in adalah semua surat yang jumlah ayatnya 100 atau lebih. Istilah Al-Mathani maknanya adalah semua surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'in di atas Al-Mufassal. Selanjutnya, surat Al-Mufassal terbagi menjadi tiga. A. Tiwal Mufassal atau Mufassal yang panjang, dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat, akhir Juz 29. B. Wasat Al-Mufassal, yaitu Mufassal pertengahan, dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. C. Kisar Mufassal, yaitu Mufassal pendek, dimulai dari surat Al-Insyirah hingga akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas. At-Tahrir wa At-Tanwir. Demikian, Allahu A'lam.